Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI bahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah. Sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan karena pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mengundang limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini, ilmu yang kita dapatkan, pemahaman yang kita peroleh, itu akan mampu membuat kehidupan kita menjadi tampak lebih terang, semangat kita menjadi lebih membara, dan keinginan kita untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya semakin membesar, sehingga akhirnya kita hanya mampu tertunduk dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perasaan reda dan ketergantungan diri kita yang besar terhadapnya. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-74 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-74 ini Allah Subhanahu wa taala langsung mengkritik secara tajam, ya. Langsung memberikan penjelasan yang begitu sangat tegas tentang kesalahan pemahaman mereka, paradigma pemikiran mereka yang salah ketika mereka mengatakan ayyul fariqaini khairu asasa wa ahsanu dadi khairu maqama wa ahsanu nadia, bahwa salah satu alasan faktor membuat mereka kufur itu adalah karena mereka membandingkan kekayaan mereka, kehebatan mereka dengan orang-orang miskin, orang-orang muslim yang mereka anggap miskin. Allah menjawab dengan tegas dan bahkan memberikan penjelasan yang begitu sangat terang kepada mereka bahwa semua itu salah. Kenapa? Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Sudah berapa banyak kami hancurkan sebelum mereka itu generasi-generasi terdahulu yang rumahnya itu lebih bagus dan sedap dipandang mata. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi memberikan penjelasan penafsiran kalimat di sini bahwa kata kam, ya, itu menunjukkan makna awalnya itu adalah bertanya, ya, kam berapa banyak. Akan tetapi sebenarnya maksudnya di sini adalah bukan istifham, akan tetapi menunjukkan bahwa kam itu pengertian yang banyak. Wa kam ahlakna, berapa banyak yang sudah kami hancurkan, ya. Wa kam ahlakna, berapa banyak yang sudah kami hancurkan qablahum min qarnin, generasi terdahulu yang mereka itu bukan hanya satu generasi saja, akan tetapi generasi yang begitu sangat banyak, ya. Ayat senada tentang hal ini bisa kita temukan dalam beberapa banyak ayat Al-Quran. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum latum tuskam min qablihim illa qalila. Berapa banyak kami sudah hancurkan, ya, penduduk kampung, penduduk suatu negara, masyarakat di suatu tempat, batirat ma'isyataha, yang mereka itu karena sombongnya dengan tingkatan strata kehidupan mereka, ya, jabatan yang mereka miliki, nasab atau keturunan mereka yang sangat mereka agung-agungkan, gara-gara itu mereka menjadi sombong dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menunjukkan satu penduduk negeri. Di dalam keterangan ayat lain Allah juga mengatakan wa kam ahlakna min qarnin hum ashaddu batsyau, ya. Berapa banyak kami hancurkan sebelum mereka itu mingkarnin, beberapa masa yang mereka itu jauh lebih kuat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengejek, ya, melecehkan seorang Karun yang sangat bangga terhadap hartanya, Allah memberikan penjelasan seperti ini, wa kam ahlakna min qablihi mingkarnin hum ashad aksaru jam'a, ya. Mereka itu berapa banyak yang sudah kami hancurkan sebelum wahai Karun, yang mereka itu jumlahnya jauh lebih banyak dan mereka itu jauh lebih hebat daripada dirimu wahai Karun, ya. Jadi ini beberapa keterangan Al-Quran Al-Quran yang memberikan suatu penjelasan kepada kita, coba pikirkan kembali, coba baca sejarah kembali, coba baca Al-Quran kembali, ternyata sikap melecehkan, sikap membangga-banggakan diri, sikap merasa hebat di hadapan orang lain, itu hanya akan berbuah kepada wakam ahlakna berapa banyak yang sudah kami hancurkan. Bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul, kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang baru dibahas tadi adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 73. Adapun yang kita bahas ini adalah ayat 74, yang intinya adalah masih menceritakan bagaimana orang-orang kafir yang sangat bangga dengan fasilitas kehidupannya yang digariskan dalam Al-Quran ini, yang lebih enak dipandang mata. Maka ada hal yang perlu kita ingat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustaz Perdana, yaitu dengan mengatakan wa kam ahlakna. Ayat yang pertama dari ayat 74 ini maksudnya apa? Sudah dijelaskan tadi, litakfir itu artinya banyak, artinya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan itu dahulu, dan ini masih berlaku untuk sampai saat ini. Kenapa? Karena yang dibinasakan Allah sampai saat ini adalah orang-orang yang sudah terlalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sudah merasakan pandangan hidupnya itu lebih enak dengan kemewahan dan kemewahan, yaitu yang melupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan ahsanu asasa wa ri'ya, ri'ya itu asal kata-kata ro'a, ru'yah. Ru'yah itu maksudnya dapat dipandang. Asas adalah fasilitas, atau bahasa lainnya alat rumah atau fasilitas kehidupan. Maka kalau seandainya dalam kehidupan keluarga kita sudah mengarah asasnya seperti itu, pandangan hidup kita seperti itu, maka tidak akan jauh dari apa yang sudah Allah firmankan wa kam ahlakna. Artinya auzubillah, Allah akan memberikan azab dan siksanya. Azab Allah, siksa Allah itu adalah hal yang sudah pasti, suatu hal yang mutlak kebenarannya. Tapi kita tidak tahu apakah datangnya hari ini, besok hari, Allahu a'lam. Karena tidak ada satu pun yang tahu. Para nabi-nabi pun yang terdahulu, mereka tahu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak kita lihat para nabi-nabi terdahulu, banyak sekali mereka memperingati kaumnya agar pandangan seperti ini jangan sampai mengalahkan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendirilah yang dapat mengukurnya. Karena itu adalah masalah hati, karena itu adalah masalah perasaan. Selama yang kita bangun itu pandangannya, sifatnya duniawi, maka kita akan mendapatkan kecelakaan dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dari dulu, wa kam ahlakna min qablahum min qarnin. Qarnin di sini adalah menandakan abad ataupun masa ataupun periode masa Nabi Nuh, periode masa Nabi Ayub, periode masa. Jangan kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang selalu mendapatkan cobaan untuk orang-orang mukmin itu adalah cobaan yang sesungguhnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempersiapkan kita kepada masalah yang lebih hebat lagi, yaitu untuk mempersiapkan hati kita supaya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini mengingatkan kita, janganlah kita sampai tergiur dengan lahiriah atau sebuah kejadian yang mana kejadian dalam kehidupan kita itu, yaitu dengan harta gemerlapnya kehidupan, segala kenikmatan, di balik itu nanti akan terdapat siksa yang sangat berat ketika kita merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, satu pertanyaan penting untuk kita jawab. Apakah kekayaan kita patut kita banggakan di dalam kehidupan ini? Apakah jabatan kita patut kita banggakan di dalam kehidupan ini? Apakah anak-anak kita patut kita banggakan di dalam kehidupan ini? Apakah semuanya ini akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ternyata membangga-banggakannya untuk merendahkan orang lain? Jawabannya adalah tidak, karena Allah sendiri mengatakan bahwa al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semua bahwa segala yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini bukan untuk kita banggakan, tetapi kita pergunakan untuk kepentingan diri kita dan juga kepentingan orang banyak. Berilmu dan ajarkanlah, milikilah harta dan infakkanlah, punya kekuasaan dan servislah kehidupan masyarakat, karena itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.